obat ay sungguh istimewa. Kalau salah sapu, bangun pagi hilang nyawa. Obat batuk kering, batuk basah, demam tersema. Mari beli obat ini, garanti puas hati. Hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat, tak dapat. Hai obat, mari beli obat. Kalah-kalah obat, melompat. Obatlah ini buat dari akar kayu. Jika salah tabu, badan licin tumbuh buruk. Obat angin madu, angin kus-kus, mata kelabu. Mari beli obat ini, garanti puas hati. Hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat, tak dapat. Hai obat, mari beli obat. Salah-salah obat, melompat. Inilah obat, hai nama Majun Sangkut. Kalau banyak makan, sehat-sehat jadi semput. Obat sakit otak, lenguh sendi, angin senggugut. Mari beli obat ini, garanti puas hati. Hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat, tak dapat.